Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan wasail mufidah lil hayatis sa'idah kaya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan rahimallahu ta'ala, kama tajidu, sebagaimana anda jumpai orang yang faqid al-iman, orang yang tidak memiliki iman, orang yang kehilangan iman. Kebalikan ketika mendapatkan kesusahan, kebalikan orang yang beriman. Idza waqa'atil makhawifu, maka jika terjadi hal-hal yang menakutkan, maka inza'aja, maka terganggulah dhamiruhu, hatinya, watawattarat, dan teganglah aqsabuhu, sarap-sarapnya memikirkan hal yang menakutkan tadi. Dan terpecah belahlah pikirannya dan merasukinya al-khawfu wa-ra'ab, rasa takut dan rasa takut. Dan terkumpul pada dirinya rasa takut karena faktor eksternal, wal-qalaq al-batini, dan kecemasan yang itu adalah kondisi internalnya, kondisi batinnya. Satu kecemasan yang tidak mungkin tidaklah mungkin at-ta'bir an kunhihi, orang untuk mengungkapkan hakikatnya. Sampai bahasa pun kehabisan, bahasa pun tidak lagi mampu mengungkapkan betapa hebatnya kehabisan kata untuk mengungkapkan betapa hebatnya dan luar biasanya kecemasan tersebut. Wahadhan nau' minan nasi, dan manusia jenis ini jika dia tidaklah mendapatkan ba'dul asbabi tabi'iyah, beberapa sebab-sebab alami untuk menghilangkan kecemasan, alati tahtaju ila tamrinin kathirin, yang ini membutuhkan latihan yang banyak, maka inharat quwahum, maka hancurlah, robohlah potensi dan kekuatan mereka, dan teganglah sarap-sarapnya. Wadzalika li faqdil iman, hal itu disebabkan karena faqdil iman, karena kehilangan iman, yang iman itulah yang mendorong orang untuk bersabar, khususan terutama dalam kondisi-kondisi yang mencekam, kondisi-kondisi yang sulit, dan kondisi-kondisi yang membuat sedih, wa musa'ijah, dan yang mengganggu dan menghilangkan kenyamanan. Ya, maka orang yang tidak punya iman itu boleh jadi bisa bersabar menghadapi musibah. Ya, orang yang tidak punya iman, tidak punya Allah, tidak punya iman dengan takdir, boleh jadi dia bisa kuat untuk menghadapi hal-hal yang menakutkan dan musibah, namun kata beliau, memerlukan asbab tabi'iyah. Memerlukan usaha-usaha alami, yang boleh jadi yang ini membutuhkan banyak latihan, maka dia butuh banyak pengalaman, pengalaman dengan berbagai macam musibah, berbagai macam kesulitan. Dia kemudian punya kemampuan untuk tidak ambil pusing dengan punya prinsip-prinsip yang tertanam dengan sebab pengalaman-pengalaman tadi, untuk bisa menyikapi musibah dengan bijak. Itu mungkin ada pada orang yang tidak beriman. Falbar wal fajir, maka orang yang bertakwa dan orang yang durjana, orang yang beriman dan kafir, keduanya punya titik kesamaan. Filjal bil syaja'ah iktisabiyah, untuk mendatangkan dan memiliki keberanian, yang keberanian ini diusahakan dan diupayakan. Dan memiliki ketitik kesamaan fil gharizah, berkaitan dengan insting, yang insting tersebut melembutkan dan melunakkan hal-hal yang menakutkan, wa tuhawwinuha, dan melemahkannya. Walakin yatamayyazul mu'minu biquwwati imanihi wa sabrihi. Namun orang yang beriman itu beda dengan orang yang kafir, disebabkan kekuatan imannya, kekuatan sabarnya dan tawakalnya kepada Allah, dan bersandarnya dia kepada Allah, dan dia berharap pahala. Maka karena dia memiliki, orang yang beriman memiliki hal-hal ini, maka dia memiliki kelebihan umuran sejumlah hal, yang dengan sejumlah tersebut maka semakin bertambahlah keberaniannya untuk melawan dan menghadapi hal-hal yang menakutkan. Dan iman dan tawakalnya ini kemudian tukhafif, meringankan dari dirinya tekanan berat rasa takut, watuhawin, dan meringankan baginya al-masa'ib, berbagai macam musibah. Ya, maka secara realita tidak menutup kemungkinan orang yang tidak beriman untuk punya sabar. Ya, orang yang sabar dalam menghadapi hal-hal yang menakutkan, keberanian dan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam musibah. Maka ini satu hal yang tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Kenapa? Karena selama itu manusia, sama-sama manusia punya titik kesamaan. Semua manusia asal mau berupaya, berusaha, akan bisa jadi pemberani. Syaja'ah iktisabiyah, keberanian yang diupayakan. Asalkan kemudian sama-sama punya kesungguhan untuk belajar, untuk berlatih, ya, kalau boleh jadi hal-hal yang menakutkan yang bisa dilawan dengan kemampuan bela diri. Ini asal sama-sama belajar bela diri, maka dia punya keberanian. Ini tidak melihat mukmin dan kafir. Demikian juga punya gharizah dan punya insting, punya hal-hal bawaan, sifat-sifat asli manusia yang itu bisa dilatih dan diupayakan untuk bisa menyikapi hal-hal musibah dengan bijak. Lalu apa bedanya? Lalu apa beda antara mukmin dengan kafir? Maka beliau sampaikan dalam masalah bersabar, yaitu kemampuan keberaniannya itu lebih hebat orang yang beriman. Dengan imannya, dengan tawakalnya, dia punya keberanian yang lebih hebat. Dia punya kesabaran yang lebih hebat daripada orang yang kafir. Dengan sebab imannya, dengan sebab tawakalnya, maka dia tasdad, lebih banyak keberaniannya. Karena dia ketika itu ada hal-hal yang menakutkan dalam perang atau yang lain, karena dia beriman dengan takdir, ya, kalau memang jatahnya belum mati, ya mau betapa mengerikannya keadaan dan menakutkan, ya tetap tidak akan mati. Maka dia menjadi seorang yang demikian pemberaninya, karena punya keimanan semacam ini. Demikian juga punya kesabaran yang lebih banyak daripada kesabaran yang dimiliki oleh orang kafir, karena kesabaran yang dimiliki oleh orang kafir adalah kesabaran yang itu standar dimiliki oleh semua manusia. Ya, kemudian kita baca catatan kaki. Mana catatan kaki? Halaman 26. Ya, 26. Maka halaman 26, maka berkaitan dengan perkataan Sa'di yang beliau mengatakan, walihada, oleh karena itu Anda jumpai dua orang yang mengalami, mendapatkan nikmat kebaikan atau musibah, maka bertingkat-tingkatlah dalam menyikapi peristiwa tersebut. Dan hal tersebut berbanding lurus dengan tingkatan atau perbedaan keduanya dalam iman dan amal soleh. Maka pensyarah mengatakan, layak fi ayakun al mar'u mu'minan, punulah cukup dengan semata-mata beriman dan beramal saleh, seorang itu bisa menyikapi masalah linaiba, sikap dia ketika menyikapi masalah hatman secara pasti talaqian hasana, dengan sikap yang baik. Maka Pansara mengatakan realitanya menunjukkan sekedar orang itu beriman dan beramal soleh, dia termasuk orang yang semangat untuk beramal soleh, itu tidak menghasilkan secara pasti. Dia akan bisa menyikapi masalah dengan baik, menyikapi musibah dengan bijak. Nah, cukup dengan sekedar beriman, kemudian rajin sholat, rajin kemudian puasa dan melakukan hal-hal yang lain, kemudian secara hatman, secara pasti, kemudian 100% pasti bisa bersabar ketika kena musibah, itu tidak jaminan. Nih, realitanya menunjukkan tidak demikian. Kita jumpai ada orang yang jelas dia adalah orang yang beriman, sholatnya bagus, puasanya ini, rajin ke masjid dan ngajinya juga bagus. Ketika dapat musibah, meratap. Ketika dapat musibah, menyikapinya dengan sikap yang berlebihan dan tidak bijak. Maka tidaklah hatman, bukanlah satu hal yang pasti dia bisa mencikapi dia masalah dengan talaqqiyan hasanan, dengan sikap yang baik. Kenapa? Faqad yakunu hadza dha'ifal qalbi. Karena boleh jadi orang tersebut adalah orang yang jiwanya lembek. Ini orang yang jiwanya lembek, hatinya lembek, enggak kuat dengan masalah. Boleh jadi dia adalah seorang yang murhafal atifah. Seorang yang perasaannya terlalu halus, sangat perasa. Ya, orang yang sangat perasa itu tidak boleh kena masalah. Dia kena masalah sendiri sedikit, wah itu dia menyikapinya terlalu ekstrim. Karena demikian perasanya. Mimala tumakinuhu min dalik. Dan yang merupakan perkara-perkara yang tidaklah membuat dia mampu untuk dalika, untuk melakukan hal tersebut, yaitu menyikapi musibah dengan sikap yang bijak. Waqad yakunu mu'minan wa jazian ahyanan. Dan terkadang kita jumpa ada orang yang beriman namun suka mengeluh ahyanan terkadang. Ini jelas orang yang beriman namun suka mengeluh. Ketika mendapatkan masalah bukan bersabar namun mengeluh di Facebook atau yang lainnya. Padahal harusnya kata Nabi bisa bersabar. Oh, enggak, dia tidak bisa bersabar. Dia mengadu kepada manusia. Wasyahid anna li tabi'an nafsiyah jibiliyah aidan daurun. Maka realita ini menunjukkan wasyahid yang jadi pelajaran bahasanya tabi'iyah nafsiyah, kondisi kejiwaan, kondisi psikologi, jibiliyah yang itu bawaan, itu aidon daurun juga memiliki peran untuk bisa seorang itu bersabar dan tidak. Mal fadl azim, namun kita tidak mengingkari adanya peran yang sangat besar, adanya jasa yang sangat besar li dauril iman yang dimiliki oleh peran iman dan beramal saleh wala syakka, dan itu satu hal yang tidak diragukan. Maka dan tentu seorang mukmin tidak mengingkari realita dan kenyataan. Maka ketika kita dudukkan ayat dan hadis tentang masalah orang yang beriman dengan orang yang beriman dalam sikapnya terhadap masalah dan realita, maka menunjukkan biasanya ada orang yang ternyata beriman namun hobi mengadu. Ketika ada masalah sedikit sudah cerita kemana-mana. Yang tahu bukan hanya kemudian temannya, bukan hanya keluarganya, sedunia tahu semua karena dia laporkan di Facebook. Maka seluruh dunia tahu semua. Itu realita. Maka hal ini menunjukkan bahasanya untuk kemudian punya kemampuan untuk sabar, iman dan amal soleh punya peran yang besar. Namun juga ada peran yang tidak boleh ditiadakan dan disampingkan, adanya peran kuwatul qalbi. Orang hatinya kuat, hatinya tegar. Orang yang hatinya tegar dapat masalah, maka dia bisa menyikapinya dengan bijak. Adapun orang yang hatinya lembek, maka dia akan berkeluh kesah. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat sahabiat, salah satu poin baiatnya, jangan niyahah, dan berkeluh kesah. Dari sekian banyak sahabiah yang berbaiat, maka tidak ada yang bisa melaksanakan poin tersebut kecuali dua saja. Kecuali dua orang saja, di antara adalah Ummu Athiyah. Maka hal ini, padahal mereka adalah jelas wanita-wanita yang beriman, wanita yang punya iman yang besar, namun realitanya demikian. Maka hal ini menunjukkan bahasanya kondisi kejiwaan, kualitas kejiwaan itu punya pengaruh. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah sabar, maka sabar yang mulia, sabar yang jalil, yang agung itu adalah sabar di awal ketika manusia itu talaqi, awal seorang itu menjumpai dan menyikapi masalah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru inda sutmatil ula." Ya, sabar yang berpahala adalah sabar di benturan yang pertama. Begitu dapat kabar anaknya meninggal dalam kecelakaan, dia bersabar. Nah, ini yang sabar yang berpahala, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentang asyarin, dari kata-kata asyiro, asyarin, asyaron, maka maknanya adalah maroha, makna adalah sombong, wa nasyita dan semangat, wa batara, semangat yang sombong, wa batara dan sombong, semuanya artinya sombong. Wa stakbara, sombong. Fawa asyirun, artinya orang yang sombong. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, "A'ulqiya dzikru 'alaihi min bainina," apakah diberikan peringatan kepadanya tanpa kami, bal huwa kadzabun asyir, bahkan dia adalah seorang pembohong yang sombong. Kalau kemudian dalam bahasa Arab ada asyir al-barku, kilat tersebut asyir sombong, itu artinya kilat kok sombong. Itu maknanya taraddada lama'anuhu. Kilatnya itu bolak-balik. Kalau dalam bahasa Arab ada asyirun nabat, tumbuhan tersebut asyir, artinya tarok-ro'a, tumbuh dan berkembang. Batrul abatrul haqqa, artinya takabar sombong dan tidak menerima kebenaran. Wasyai' karihahu min ghairi ayastahiqal karoha. Atau ada sesuatu yang tidak dia sukai padahal tidak ada alasan untuk membencinya. Turyan, turyan, turyanan, ada kata-kata tagha, maknanya jawaza al-had al-maqbula, ya, melewati batas yang dibenarkan. Kalau tagha al-ma, artinya adalah fadha, artinya adalah banjir yang berlimpah. Wa tajawaza al-had, dan kelewat batas dalam pertambahannya sehingga terjadilah banjir. Tagha al-bahar, artinya hajat amwajuhu, bangkit dan bergelombanglah gelombang-gelombangnya. Kalau tagha fulanun ghala fil isyani, berlebihan dalam bermaksiat, wa tajabbara dan pongah, wa asrafa fi dzulmi, dan keterlaluan dan berlebihan dalam masalah menyakiti orang. Kalau kemudian tagha bihi adamu, maknanya haja, bangkit, wathara dan bangkit. Jasha'a, jas'an, tajasha'a, artinya adalah rakus. Dan tamak, asyad al-hir, sangat rakus. Wa aswa tam'i, dan rakus yang sangat jelek. Isim fa'ilnya jasyi'un. Kemudian kalau jusya'un, jika dalam kemudian ada tajasya'a al-ma, itu artinya tadayyaqa alaihi, artinya air itu menyempitkannya. Hala'an artinya jaza'a, berkeluh kesah. Jaza'a artinya lam yasbir, tidak bersabar, alama nazalabi, akan apa yang berkaitan dengan apa yang menimpanya. Kalau jaza'a jaza'an, itu maknanya qata'a lahu qit'atan, memotong. Dajira wa tadajara, bisa pakai min, bisa pakai ba. Tadajara min atau tadajara bihi, maknanya adalah qaliqa, cemas. bisa tabarro mabosan. Isim fa'ilnya dojirun, orang yang bosan. Kemudian catatan kaki berikutnya, akbaru maradin, penyakit yang paling gawat, yusibul insan, yang menimpa seseorang adalah manakala dia adalah orang yang musyattitan, orang yang kacau pikirannya, tidak fokus, pikirannya kemana-mana, tidak fokus, da'ian, sehingga dia adalah dia bagikan orang yang hilang. Karena pikirannya kemana-mana, tidak ada yang dipikirkan malahan semuanya. Karena terlalu bercabang, dipikirkan semua, maka hilang semua yang dia pikirkan. Masrulan fi nafsihi, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan cemasnya, sibuk dengan galaunya, itu akbaru maradin, adalah penyakit yang paling gawat. Ketika orang itu sibuk dengan sedihnya, sibuk dengan galaunya, penyakit yang paling gawat. Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, tafarrahu min humumid dunya, bebaskanlah dirimu dari memikirkan dunia. Mastata'tum, semaksimal yang bisa kalian lakukan. Fa inna man kana ad-dunya akbaru hammihi, maka siapa yang dunia itu adalah porsi pikiran yang paling besar, absallallahu ta'ala dai'atahu, maka Allah akan gagalkan pekerjaannya, maka pekerjaannya tidak ada yang beres. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, maka dan Allah letakkan kemiskinan, kekurangan di antara dua matanya. Namun barang siapa yang akhirat itu adalah porsi pikirannya yang paling besar, jama' Allah ta'ala lahu umurahu, maka Allah kumpulkan semua urusannya, sehingga dia menjadi orang yang sukses dalam hal-hal yang dia kerjakan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, maka Allah jadikan kecukupan dan kekayaan dalam hatinya. Wa ma aqbala 'abdun biqalbi ila Allah ta'ala, dan tidaklah akbala abdun, seorang hamba itu membawa hatinya menghadap Allah ta'ala kecuali Allah azza wa jal akan jadikan kulubal mu'minin, hati orang-orang yang beriman, tafidu alaihi, mendatanginya dengan cinta dan kasih sayang. Maka siapa yang memberikan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan orang-orang yang beriman mencintainya. Wa kana Allahu bi kulli khairin ilahi asra, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih bersegera memberikan berbagai macam kebaikan untuk dirinya. Diatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Abu Nu'aim mengatakan, riwayat ini sendirian dibawakan oleh Junaid ibn Ala dari Muhammad ibn Sa'id. Jadi Junaid ini diperselisihkan tentang apakah dia perawi yang kuat ataukah lemah. Walidhalika, oleh karena itu, min a'zami ma yu'inu al-insan, maka faktor yang paling efektif atau termasuk yang paling efektif yang menolong seseorang alal kurabi wal ghammi wal hammi, untuk menghilangkan kesusahannya, gham dan hamnya, galaunya, memikirkan apa yang sedang terjadi atau bahkan yang belum terjadi, adalah salatul fajri wa qiraatul quran subahan, adalah salat subuh dan membaca Al-Qur'an di pagi hari. Wa wa'ilajan mujaroban najihan, dan dia adalah terapi yang mujarab dan sukses. Yuhdisul itmi'nana, dia adalah terapi yang kemudian membuahkan ketenangan dan kebahagiaan. Ma'a bidayati kulli yawmin jadidin, mengiringi awal di setiap hari yang baru. Maka beliau sampaikan satu pengalaman dan satu saran, bahasanya di antara hal yang menyebabkan orang itu bisa mengurangi problemnya di siang harinya, di sore harinya, bukalah hari dengan amal soleh. Ya, bukalah hari dengan salat subuh berjamaah, kemudian duduklah untuk berzikir, di antaranya ada dengan baca Al-Qur'an. Ya, maka ini adalah satu obat yang banyak orang yang kemudian rutin melakukannya dan merasakan hasilnya. Dia bisa lebih bijak menyikapi hidup, lebih kemudian tenang dalam menghadapi masalah. Kemudian berkaitan dengan masalah qanaah, terdapat perkataan indah dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam satu syair yang beliau buat, karena beliau adalah seorang ahli bahasa dan juga punya banyak karya sastra, karya syair. Idza ma kunta dha nafsin qanu'in, jika engkau adalah seorang yang memiliki jiwa yang qanaah, fa anta wa maliku dunya sawa'u, maka engkau dan pemilik dunia adalah sama saja. Kalau orang itu qanaah dengan yang sedikit, maka itulah sumber kekayaan. Sumber kekayaan, maka tidak ada bedanya engkau dengan pemilik dunia. Bahkan boleh jadi lebih nyaman hidupnya orang yang qanaah ini daripada pemilik dunia yang setiap saat dalam kekhawatiran dan kecemasan, siapa yang akan merebut kekuasaannya, siapa yang akan kemudian menjadi pesaingnya, dan dia sibuk dengan bagaimana memikirkan dan menyelamatkan dan menjaga kekuasaannya dan kekayaannya. Maka boleh jadi orang yang itu lebih nyaman hidupnya, lebih bahagia. Ketika seorang itu adalah orang yang qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qarirul ain dari kata-kata qara al-yaum artinya dingin. Sehingga quratun wa quratu ainihi artinya adalah baridat sururan, adalah dinginlah matanya karena dingin dalam pengertian dia adalah orang yang senang. Wajah fadam uhu, dan keringlah air matanya, dia berhenti menangis. Aura'at makanat mutasyawi qatan ilaih, atau dia melihat sesuatu yang sangat dirindukan. Isim fa'ilnya qarirul ain, atau ainuhu qariratun. Sedangkan kalau ketika qara itu qara alil ma, itu maknanya adalah sobahu, dia tuangkan air padanya. Ada kalimat qaral kalamu fi udhunaihi, perkataan tersebut qara dalam dua telinganya, artinya wada'afahu ala udhunaihi fa asma'ahu, dia letakkan mulutnya di dekat telinganya untuk memperdengarkan apa yang disampaikan kepadanya. Maka qara makna quratul ain itu al-lughah al-bahasa berselisih pendapat makna qara di situ. Salah satu maknanya adalah apa yang disampaikan di sini, yaitu makna dasarnya adalah dingin. Makna dasarnya adalah dingin, sejuk. Ya, terjemah bebasnya adalah gembira, senang, atau kalimat-kalimat semacam itu. Kemudian yang dur ilaman huwa tuna wala yang dur ilaman huwa fauqahu, supaya orang itu bisa bersabar, maka hendaklah dia lihat orang yang di bawahnya, jangan melihat orang yang ada di atasnya. La yamliku ahadun minna illa ayakana, maka seorang itu tidaklah betul-betul memiliki dan menikmati apa yang dia miliki kecuali kalau dia qanaah. Kalau orang itu tidak qanaah dengan apa yang dia miliki dan apa yang dia punyai, fawadhahibun ilal hasad la muhalata, pasti dampaknya dia adalah hasad. Kalau orang itu tidak memiliki qanaah, maka dampaknya adalah hasad dengan nikmat yang ada pada orang lain. Khosotan liman huwa arfa minu sya'nan, lebih-lebih dia akan hasad kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada dirinya. au malan atau hartanya lebih banyak daripada dirinya, au nufudzan atau pengaruhnya, wibawanya itu lebih hebat daripada dirinya, au jamalan atau cakepnya, bagusnya, fisiknya lebih daripada dirinya. Dan ketika seorang itu tidak qanaah, sayahkir ma baina yadayhi, maka dia meremehkan nikmat yang ada di hadapannya. Inama taharu dhahiran mimma hum a'la minka wa zaifun ahyanan. Dan di antara hal yang menyebabkan supaya seorang itu bisa qanaah, maka sesungguhnya sadari, hilangkan keraguanmu. Karena dalam ilmu balaghah kata-kata inna itu untuk menghilangkan keraguan. Berbicara kepada orang yang kurang percaya. Mungkin Anda tidak kurang percaya. Kalau kemudian kita berbicara kepada orang yang 100% akan menerima yang kita katakan, maka kaidahnya tanpa taukid. Tanpa taukid, langsung saja. Ja'a Zaidun. Namun kalau kita ngomong kepada orang yang kurang percaya kalau Zaid datang, baru kemudian kita katakan, inna Zaidun ja'a. Untuk orang yang kurang percaya, maka boleh jadi Anda kurang percaya dengan kalimat yang akan disampaikan, maka ketahuilah, maka yakinlah, hilangkanlah keraguan Anda. Matarahu, bahasanya apa yang Anda saksikan secara lahiriah, dia kok senang, dia gembira, ketawa-tawa. Orang yang berlimpah hartanya, yang tinggi jabatannya itu kayaknya ketawa-ketawa, gembira, senang, bahagia. Mimman huwa hum a'la minka, yang secara lahiriah Anda lihat pada orang-orang yang lebih tinggi daripada Anda dari sisi harta, popularitas, dan wibawa, pengaruh dan yang lainnya, itu huwa zaifun ahyanan. Kadang-kadang itu adalah bahagia yang palsu, gembira yang palsu. Zaif itu palsu, itu kepalsuan, itu senyum palsu, itu gembira yang palsu. Itu adalah senyum karena tuntutan profesi, ya. Nah, karena tuntutan pelayanan, bukan karena bahagia. Itu senyum yang palsu. Itu senyumnya pramugari, senyumnya bagian pelayanan-pelayanan, itu customer service, itu senyum palsu semua itu. Karena tuntutan pelayanan dan tuntutan profesi. Bukan karena senyum. Boleh jadi dia bukan karena senyum bahagia, senyum tulus, enggak, itu senyum palsu semua itu. Maka jangan tertipu, karena itu senyum palsu, tuntutan profesi, tuntutan pelayanan, ya. Maka adapun senyum manis orang kaya, senyum manis orang yang tenar, orang yang ini, maka seringkali, meskipun tidak semua, artinya tidak semua, seringkali, ahyanan, seringkali adalah bahagia yang palsu, senyum yang palsu, gembira yang palsu. Kemudian tentang nafsul mutmainnah, nafas jamaknya nufus, boleh juga anfus. Ibnu Hajar mengatakan tentang mendefinisikan nafsul mutmainnah di Fathul Bari dengan mengatakan mutmainnah artinya al-musaddiqah bithawab, yang yakin dengan ganjaran. Al-Faruq ketika menjelaskan ayat yaitu nafsul mutmainnah, dia tafsirkan dengan wahai jiwa yang tenang dengan iman, musaddiqah bithawab wal ba'as, yang yakin, betul-betul yakin dengan ganjaran dan adanya hari berbangkit. Gambarannya nafsul mutmainah, contohnya adalah jiwanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini maksud dengan jiwa yang mutmainah adalah mutmainah dengan iman. Ya, dia adalah jiwa yang tenang dengan iman, yang sudah nyaman dengan iman, sudah merasakan nikmat dengan iman. Dia adalah jiwa yang sudah tidak lagi punya respek minat dengan maksiat. Dia adalah jiwa yang muak dengan maksiat. Dia jiwa yang sudah alergi dengan maksiat. Melirik saja tidak. Karena matanya hanya tertuju pada iman, pada taat. Adapun kemudian maksiat, maka dia tidak respek, tidak minat. Dibayar saja dia tidak mau, apalagi gratisan. Apalagi dia harus bayar. Untuk maksiat dibayar saja dia tidak mau. Itu gambaran kasar dari jiwa mutmainah. Dibayar saja, kamu tak bayar, tolong maksiat. Tak bayar sekian ratus ribu, tolong minum khamr ini. Tidak mau. Mau dibayar sejuta, dua juta, tidak mau. Jika dibayar saja tidak mau, apalagi gratisan, apalagi harus bayar, lebih tidak mau lagi. Maka itu jiwa yang mutmainah dengan iman. Dan itu makna ketika kita sebut jiwa mutmainah. Boleh jadi ada jiwa yang mutmainah dengan maksiat, ya? Anteng dengan maksiat, dia nyaman dengan maksiatnya. Untuk taat dibayar saja dia tidak mau gitu. Ini tak bayar kamu datang ngaji ya. Nih, tak bayar. Tolong datang ngaji, tak mau saya. Gratis saja enggak mau. Gratis dibayar enggak mau. Dibayar saja enggak mau. Kenapa? Dia mutmainin dengan maksiatnya. Dia mutmain dengan maksiatnya. Adapun orang yang mutmain dengan imannya, mutmain dengan amal solehnya, maka ciri kasarnya dibayar untuk maksiat enggak mau. Maka dah mutmain yang boleh dan boleh jadi kita jumpai orang itu mutmain dalam sebagian amal soleh, dalam sebagian ini, dalam masalah ini dia mutmain, dalam masalah ini dia mutmain, dalam masalah ini dia mutmain dengan imannya. Namun ada kemudian boleh jadi di sebagian maksiatnya dia belum mutmain, masih tergoda. Dibayar jangan kan bayar gratis mau juga. Nah untuk di masalah yang lain ini. Dan tidaklah seorang itu disebut memiliki jiwa mutmain kecuali yang secara umum dalam semua masalah iman, dalam semua khisalul iman, dalam semua perkara-perkara iman dia mutmain dengan itu semua. Dia tidak mau dibayar untuk melakukan itu semua atau sebagian darinya atau salah satunya. Nah, ya demikian yang kita baca dan kita kasih kesempatan malam hari ini. Allahumma alim lama yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Aghta'una 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.